Aku kangen nonton Persija, seneng-seneng sama Jackmania. Bergembira di stadion GBK, tak sabar rasanya ingin nonton Persija. Aku kangen mau nonton Persija bareng teman, nyemangatin Persija. Aku kangen mau nonton Persija bareng teman, nyemangatin Persija. Cukup lama, akhirnya timbul juga rasa kanganku kepada tim Persija. Saat dia berlaga di lapangan hijau, kami bergembira terhapus rasa galau. Kini ku teringat akan sebuah memori, di mana Jackmania dan JKN menari-nari, memberi dukungan tanpa rasa letih. Walau deras hujan panas terik menemani, semua kenangan itu takkan pernah terlupa. Hingga tua sampai ajal menjemputku tiba, kenangan bersama para The Jackmania. Naik metro nyanyi-nyanyi pakai atribut Persija. Banyak suka duka saat nonton Persija, tak jarang dapat cibiran dari yang tak suka. The Jack beginilah katanya suka buat ulah, masa bodoh mereka, yang penting terus dukung Persija. Aku kangen mau nonton Persija bareng teman, nyemangatin Persija. Aku kangen nonton Persija, seneng-seneng sama Jackmania. Bergembira di stadion GBK, tak sabar rasanya ingin nonton Persija. Pergaulanku luas karena Persija, punya banyak teman karena Persija. Ada yang punya pacar karena Persija, bahkan ada yang sampai kawin karena Persija. Aku kangen saat Ismet Sofian memberi umpan, saat dimana terlihat muka takut tim lawan, pemain depan pun siap beri sundulan untuk mencetak gol. Itulah saat yang menegangkan, saat tercetak gol oleh Bambang Pamungkas. Gawang lawan dijebol dengan tendangan keras, itu saat menyenangkan yang ada di depan mata, karena kemenangan hari ini raih poin 3.